kampus nona ini, manis tingkah lakunya. Beta mau tanya tapi takut, sudah ada yang punya. Sungguh bagus nona ini, manis tingkah lakunya. Beta mau tanya tapi takut, sudah ada yang punya. Beta mau coba dulu, siapa tahu nona mengaku. Kalau jadi beta bodoh, sungguh beta hebat lagu. Tapi apa boleh buat, kalau nona tidak mau. Beta cuma sengaja saja, kalau tidak yang punya. Tapi apa boleh buat, kalau nona tidak mau. Beta cuma sengaja saja, kalau tidak yang Beta ma.